setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Dan bahwasanya kamu akan disempurnakan pahalamu di hari kiamat. Lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah dia orang yang beruntung. Cerita dengan judul Amarah Setan Kalong, dikirimkan Andi Jimatres Malang. Kediaman Bun Liao Chong atau Budiman Limanto berlangsung dengan meriah. Pedagang kaya itu mengundang warga sekitar dan menghadirkan atraksi barongsai, leang leong dan petasan khas Tionghoa. Selain itu, Koh Abun, sapaan akrab Budiman, juga membagi-bagikan angpau kepada warga dan orang-orang kepercayaannya. Koh Abun dikenal oleh warga kota keturunan Tionghoa yang sukses berbisnis di berbagai bidang. Unit usahanya mencakup properti, perbankan, dan jual beli kendaraan roda empat. Rumahnya boleh dikatakan cukup bergengsi, tidak kalah mewah dengan bangunan-bangunan lainnya yang bersebelahan. Hidup bergelimang harta Koh Abun bisa dikatakan sosok yang dermawan. Dia sering membagi-bagikan uang kepada warga kurang mampu dan beramal untuk kepentingan sosial. Dulu rumahnya pernah terkena kebakaran hebat yang menghabiskan seluruh harta yang dimilikinya. Walaupun demikian belum genap setahun, Koh Abun sudah mampu menata kehidupan barunya yang layak kembali. Musibah kehilangan istri dan anak-anak dalam kebakaran tidak membuatnya larut dalam duka dan putus asa. Apalagi umumnya banyak orang yang percaya bahwa orang-orang yang berasal dari daratan Tiongkok tersebut merupakan komunitas yang ulet dan rajin berusaha serta punya keahlian berwira swasta. Seorang sahabat bernama Cokro Ependi atau Peng Chio Sing yang sering disapa Aping menuturkan pengalaman misterinya ketika berkunjung ke rumah Koh Abun yang waktu itu bermukim di sebuah desa di daerah Mojokerto. Thank you. disambut ramah oleh seorang wanita muda yang mengaku istri Abun. Namanya Lani Silawati atau Lan Insi dari Jombang. Tidak lama kemudian muncul suaminya menuruni tangga dari lantai atas. Abun ternyata tidak lupa padaku. Hei, kowe topeng, kok sampai nyasar kemari? Tanyanya bercanda sambil menggam erat jari cemariku pada saat bersalaman. Sudah kenal istriku bukan? Tanya Koh Abun begitu kami duduk di sofa tamu. Tidak secantik istriku yang telah meninggal, namun ia seorang perempuan yang setia. Yang lama setia juga bukan? Apa yang balik bertanya? Sebaiknya kita enggak perlu ngomongi orang yang sudah tiada, enggak baik. Apeng terdiam, dalam hati berkata-kata. Mungkin kok Abun tidak ingin mengingat-ingat masa lalunya lagi. Lani datang sambil menghidangkan minuman dan makanan ringan di meja tamu. Kemudian bergabung ngobrol dengan kami. Apeng punya kesempatan mencuri pandang ke arahnya yang mengambil tempat duduk berseberangan. Lani berwajah ayu dan kulitnya putih mulus khas wanita keturunan Tionghoa. Perkiraan usianya belum 20 tahun, sementara Koh Abun sebagai suaminya mungkin sudah 40 tahun. Nampaknya Leni lebih tepat dianggap anak gadisnya. Kami menikah belum lama, sekitar 6 bulan yang lalu, kata Koh Abun menjelaskan tanpa ditanya. Di antara kami nyaris tidak ada rahasia lagi. Hanya Koh Abun belum mau cerita bagaimana awalnya ia mampu dalam relatif singkat menata kehidupannya kembali. Tentang masalah itu tak usahlah we tahu. Itu rahasia perusahaan. Artinya kau takut aku kelakan nyaingmu bukan? Koh Abun dan istrinya cuma tersenyum. Ya, kowe enggak buru-buru pulang pergi Malang toh? Tanya Koh Abun. Ada apa rupanya? Kebetulan besok aku akan berangkat ke Singapura untuk periksa kesehatan. Mungkin beberapa hari berada di sana. Pembantu kami permisi pulang menjenguk orang tuanya yang sakit di Nganjuk. Nah terus gimana pun, aku minta tolong Wei menemani Leni di rumah selama aku pergi. Mau kan? Sejenak apa yang tertegun, lalu bertanya-tanya dalam hati. Bertanya sekali kok Abun meninggalkan istrinya berduaan sama aku di rumahnya. Seperti mampu membaca apa yang terlintas dalam benaknya Koh Abun spontan bicara. Tadi telah kukatakan bahwa Leni tipe wanita yang setia. Aku yakin dia tak mau kue acak macam-macam. Lagi pula Bi Atun besok mungkin sudah kembali. Bagaimana? Kue setia? Koh Abun seperti setengah memaksa dan Apeng menjawabnya dengan anggukan kepala saja. Silahkannya tidur di kamar tamu paling belakang yang dekat dengan dapur dan kamar mandi. Ruangannya rapi dan bersih berukuran 4x5 meter, yang dilengkapi dengan cermin toilet dan lemari pakaian antik serta kursi dan meja. Bagi apa yang hidup sederhana, kamar itu cukup mewah dan nyaman. Suasananya membuat apa yang betah berada di kamar itu sehingga tidurnya nyenyak sekali. Bangun pagi kesiangan, Leni yang menyiapkan sarapan mengatakan bahwa pagi-pagi sekali suaminya sudah berangkat ke Bandara Juanda. kedua menjelang subuh. Apeng mendengar suara dan bunyi aneh-aneh yang datang dari arah samping kamar di mana dia tidur. Segera Apeng bangkit dari pembaringan. Ingin memastikan apa yang didengar barusan. Apeng melangkah menuju jendela dan melalui bingkai jendela Apeng mengintip keluar. Suasana di luar remang-remang. Namun Apeng masih mampu melihat deretan batang pohon pisang yang tumbuh rimbun di halaman samping bangunan gedung setengah batu berlantai dua itu. Apeng sudah beranjak dari jendela ketika melihat seseorang yang tengah mengendap-endap di antara deretan batang pisang dan semak-semak liar yang tumbuh di bawahnya. Dan Apeng sempat kaget manakala memastikan dia adalah Leni istri Abun. Sedang apa Leni di pagi buta begini? Kumam Apeng. Semakin penasaran Apeng sangat berminat untuk mengetahuinya. Sehingga kedua bola matanya nyaris tak berkedip ke arahnya. Apeng masih menunggu dengan hati berdebar-debar. Perempuan itu membungkukkan tubuhnya. Sepertinya dia sibuk memungut sesuatu dari sela-sela daun dan batang pisang. Setelah diperhatikan tangannya tergenggam lembaran-lembaran kertas, sekilas mirip uang kertas nominal 50 ribu dan seratusan. Leni terus membungkuk memungut lembaran uang kertas tersebut dari pohon pisang yang satu ke batang lainnya. Dalam sekejap di tangannya sudah penuh dengan lembaran uang, bahkan sudah mencapai jutaan. Kalau itu uang sungguhan, dari mana datangnya? Kenapa ada uang nyangkut di pohon pisangnya? Apa yang seolah tak percaya dengan pandangannya. Rumah Koh Abun, Apeng semakin diselimuti rasa penasaran. Mulai tengah malam Apeng berjaga-jaga ingin menyelidiki kasus yang bermuatan mistis ini seorang diri. Jam dinding baru saja berbunyi 12 kali ketika seekor kelelawar memeluncur terbang rendah lalu hinggap dan bertengger dengan kedua kaki di atas dan kepala serta tubuhnya di bawah pada selembar daun pisang. Melalui bingkai jendela kamar, Apeng melihat sepasang kuku-kuku kakinya mencengkeram gulungan kertas ukuran kecil-kecil. Diam-diam Apeng menyelinap keluar melalui jendela. Begitu berada di halaman samping, kelelawar tersebut sudah ramai hinggap di batang pohon pisang lainnya. Mungkin telah mengetahui keberadaan Apeng di sana dan segera menghilang di kegelapan malam. Ingin memastikan apa yang ditinggalkan kelelawar tersebut di pohon pisang, Apeng segera menuju pohon yang terdekat. Tak diragukan lagi, kuliah itu ketika dibuka merupakan uang 50-an dan ratusan ribu rupiah. Tangan Apeng gemetaran dan tidak berminat lagi mengambilnya. Dia yakin uang itu berasal dari pesugihan setan kalong. Apeng memastikan Koh Abun dan istrinya selama ini bersekutu dengan setan kalong. Apakah aku akan dijadikan tumbal oleh mereka? Pikir Apeng begitu. Thank you. Pemuda itu Apeng sudah ingin pulang ke Malang ketika hujan turun sangat lebatnya. Hujan yang turun bersama kilat dan petir tersebut telah menghalangi niatnya untuk meninggalkan rumah itu. Hujan semakin deras ketika Apeng mengambil tempat duduk di ruang tamu. Di tengah-tengah gemuruh dan deru air yang turun dari langit itu, sayup-sayup telinga Apeng menangkap bunyi mencicit yang diikuti bunyi kepak sayap yang lembut dan mengalun. Apeng berdiri lalu menghampiri jendela depan, membuka dan menyingkapkan tirainya yang terbuat dari kain tebal berbunga-bunga. Apeng menolehkan pandangannya dan berkeliling dalam suasana remang-remang senja saat itu. Ternyata bunyi dan suara tadi berasal dari kawanan kelelawar yang banyak sekali meluncur terbang dan melayang-layang beriring-iringan serta menyebar tanpa arah yang jelas. Jumlahnya semakin ramai, mungkin ratusan ekor. Pada waktu bersamaan wajah Apeng mendongak ke atas ventilasi kamar di lantai dua. Dan dari sana beberapa ekor kelelawar masuk dan keluar silih berganti. Apakah di sini sarang mereka ya? Apeng masih coba menebak-nebak. Seketika Leni sudah berada di dekatnya. Wajahnya tampak ketakutan. Oh, temani tidur yuk. Lani takut nih, banyak kelelawar di dalam rumah. Tersentak kaget dengan ajakan Leni. Dia sempat berpikir bahwa Leni adalah istri orang. Namun pesona wanita itu membuatnya terkesima dan memenuhi permintaannya. Seperti di luar kesadaran, Apeng telah terjebak dalam permainan ranjang yang mengasihkan bersama Leni. Perbuatan tabu itu dilakukan sampai 3 kali. Mereka berdua akhirnya tertidur. Lewat tengah malam, Apeng tersentak bangun. Dia kembali mendengar suara aneh-aneh dari lantai dua. Aura mistis datang menyergap bersamaan. Pandangan Apeng tertuju pada lukisan kalong dalam ukuran besar di salah satu pintu kamar. Apeng bingung begitu dari bawah celah pintu muncul sinar redup. Mirip sinar lilin yang baru dinyalakan dan bersamaan bau menyan mewarnai ruangan lantai dua itu. Apeng masih terpana ketika di hadapannya muncul seekor kelelawar yang terbang rendah dan mengelilingi ruangan. Kelelawar itu semakin besar, bersiap siap ingin menyerang Apeng. Serangan itu mampu dihindari oleh Apeng. Ketika kelelawar itu terdorong ke depan, Apeng tidak menyia-nyiakan kesempatan membengkuk leher dan memegang erat kedua sayapnya. Kelelawar yang lumayan besar itu kemudian menggelepar, ingin melepaskan dirinya. Apeng berniat membunuh kelelawar itu. Namun seketika warna tubuhnya yang hitam berubah menjadi kemerah-merahan. Dalam hitungan detik kemudian sosok kelelawar berubah menjadi sebongkah darah kental yang menjijikkan dan baunya sangat busuk. Apeng melepaskan gumpalan darah kental di lantai. Anehnya, gumpalan itu bergerak semakin membesar sambil berdenyut-denyut. Apeng bergerak mundur beberapa langkah dan merapat ke dinding. Gumpalan itu berubah menjadi sesosok manusia dalam keadaan telanjang. Wajahnya sangat kukenal, meskipun wajah itu masih dinodai darah cair. Rupanya Owe. Wah, ini aku pun kenapa? Kaget ya? Pria WNI keturunan Tionghoa ini menyeringai layaknya setan yang menyeramkan. Katanya Owe ke Singapura. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Panjang ceritanya. Baiknya kau tak perlu tahu. Tapi pun, tak usah tapi-tapi, sebaiknya kue tinggalkan tempat ini sebelum setan dalam diriku menghabisimu. Nyali Apeng ciut. Mungkin Koh Abun marah karena mengetahui Apeng telah selingkuh dengan istrinya. Tanpa menghiraukan hujan yang terus mengguyur, dini hari Apeng langsung pergi. Beberapa hari kemudian sesampainya di Malang, Apeng memperoleh kabar buruk. Warga beramai-ramai mendatangi rumah Koh Adun karena penghuninya dicurigai memuja pesugihan setan Kalong agar cepat menjadi kaya. Konon rumahnya dibakar sehingga rata dengan tanah. Tidak diberitakan apakah Koh Adun dan istrinya turut menjadi korban amuk massa. Pihak yang berwajib sedang mengusut perbuatan main hakim sendiri itu. Hingga saat ini Apeng masih belum tahu di mana keberadaan Koh Abun dan Leni. Namun Apeng yakin kalau mereka masih hidup, pasti mereka akan terus membangun rumah lagi di tempat lain dan menanam pohon pisang di pekarangannya sebagai syarat untuk melakukan ritual pemujaan setan Kalong. Itulah cerita singkat Amarah Setan Kalong, kiriman Andik Cimates Malang. Bersama tim Cimat. Salam Cimatres, salam misteri.